Ini kalau ada yang mau nyobain silakan loh. Ini ambil aja Bu, maaf. Diaduk dulu ya. Bisa saya ambil aja. Oh, ambil aja Bu. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Ikhtiar apa yang perlu dirutinkan oleh ibu saya mendapatkan leukemia sejak tahun 2010 agar asupannya atau bisa membuat badannya selalu fit? Yang tadi, produk Al-Qur'an tadi. Produk Al-Qur'an tadi bisa Anda pakai. Atau ada satu jenis tumbuhan di Indonesia yang dia punya satu bahan yang disebut dengan finblastin. Finblastin ini termasuk salah satu anti leukemia. Tumbuhan itu namanya apa? Tapak darah. Tahu? Bunga tapak darah itu loh. Nah itu. Beberapa sudah bikin serbuknya, tapi kalau Anda mau jangan banyak-banyak karena itu manis banget, sedikit aja. Jadi itu bisa dicampurkan dengan apa? Rebus daunnya itu bisa dipakai. Ya, rebusan daunnya sama bunganya sama tangkai-tangkainya itu. Ya. Atau kalau enggak mau lebih gampang cari itu, cari yang sudah jadian. Termasuk kurma. Kurma juga bisa dipakai. Ya. Jadi gini Pak Bu, jadi kalau Anda memandang satu kondisi penyakit, jangan pandang satu sisi saja. Jadi ketika orang kena, mohon maaf, kolesterol misalkan ya, itu bukan cuma kolesterol yang bermasalah, tapi sistem kena semua. Ginjal kena, paru kena, jantung, semua tuh kena, karena dia satu bagian. Ya termasuk leukemia nih, ya. Jadi kalau dibilang, bisakah kita mengobati itu dengan kita memperbaiki asupan mineral vitaminnya? Bisa. Apalagi tambahkan dengan cara resetting yang saya bilang tadi. Resetting itu tadi termasuk salah satu dengan puasa, ya. Bismillah, dokter saya ada kolesterol. Saya juga ada. Semua ada kolesterol. Dan darah tinggi, pegal-pegal saat bangun dari jongkok. Obatnya apa? Obatnya apa? Jeruk nipis, kasih madu itu obat. Kunyit obat. Rimpang obat. Ya. Banyak ya. Jadi tadi gak apa-apa lah, maksudnya termasuk ketumbar ini juga sama. Ya. Jadi ketika Anda makan alpukat saja, makan alpukat misalkan sama coklat bubuk murni ya, dicampurkan dengan madu sedikit, dia akan memperbaiki kolesterol lama-lama. Ya. Jadi gak masalah. Kalau pegel-pegel saat bangun dari jongkok, diapain? Dibekam. Caranya saja dibekam. Di daerah paha bawah, paha atas gini, ya termasuk di pinggang itu bisa dibekam.